Bismillahirrahmanirrahim. Rafu Isa alaihi salam dzukira fi tafsir Ibnu Katsir. Istamarrat banu Israil ala inkari ma atahullahu ta'ala ala Isa alaihi salam min al-bayyinati wal huda, bal innahum hasaduhu ala ma atahullahu ta'ala min al-mu'jizatil bahira al-kathira min ibra'il akmahi wal abrasi wa ihya'il mauta wa taswiril thairi min at-tin thumma yasiru ta'iran bi idznillah. وغير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع ذلك فإنهم كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم وبهتوا على أمه بهتانا عظيما ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك ذلك الزمان وكان مشركا من عبدة الكواكب وأخبروا إليه إن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا ويفرق بين الأب وابنه وإنه ولد زانية فغضب الملك فبعث إلى نائبه في طلبه وأمره أن يقتله ويسلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه على الناس فذهب ذلك النائب وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى وأصحابه وكانوا 12 أو 13 أو 17 فلما أحاطوا بالمنزل إذ صورهم الله تعالى كلهم على سورة عيسى فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا فقال عيسى لأصحابه من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة فقال رجل منهم اسمه سرجيس أنا فخرج الرجل إليهم فقال أنا عيسى وقد صوره الله تعالى على سورة عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوا وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فنجى الله تعالى عيسى عليه السلام من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء الروزنة هي النافذة في أعلى السقف وروي عن وهب بن منبه أن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جازيء من الموت وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما فقال أحضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا من الطعام أخذ عيسى يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه فتعاظم ذلك فقال عيسى ألا من رد علي شيئا مما أفعله فليس مني ولا أنا منه فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال عيسى لهم أما ما صنعت بكم الليلة من الخدمة لكم فليكون لكم بأسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم بعضا كما بذلت نفسي لكم وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء فجعل عيسى يوكدهم ويقولون سبحان الله أما تسبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها قالوا والله ما ندري ما لنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نتيك الليلة سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه فقال عيسى يذهب بالراعي وتفرق الغنم فجعل ينعى به نفسه ثم قال ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ولا يبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ثم قال عيسى ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ولا يبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ولا يأكلن ثمني فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه وأخذوا شمعون فقالوا هذا من أصحابه فجحد وقال ما أنا بصاحبه فتركوه ثم أخذوا آخر فجحد كذلك فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود اسمه يوداس زكريا يوطا فقال ما تجعلون لي إن دللتكم عليه وجعلوا له 30 درهما فدلهم عليه فألقى الله شبه عيسى على ذلك المنافق فأخذوه وقتلوا وصلبوا وهم يظنون أنه عيسى فلما قتلوا نظروا إلى جسده fawajaduhu ghaira jasadi Isa faqalu alwajhu wajhu Isa wal jasad jasad ghairi lidhalik lamma alqa Allahu shibha Isa ala dhalika ar-rajul fa'akhadhu fa'ukhidha wa qutila wa rafa'a Allahu ila as-sama' faqadu sahibahum faqalu in qatalna al-masih fa aina sahibuna wa in qatalna sahibana fa aina al-masih Isa fahada ikhtilafun fihi waftaraku fi dhalika thalatha firaq qalat firqatun kana Allahu fina ma sha'a thumma sa'ida ila as-sama' wa haula al-yaqubiyya wa qalat firqatun kana fina ibnu Allah ma sha'a thumma rafa'ahu Allah ilayhi fa haula an-nasturiyya wa qalat firqatun kana fina abdullah wa rasuluhu ma sha'a thumma rafa'ahu Allah ilayhi wa haula al-muslimun fatadhaharat al-kafiratan 'ala al-muslima faqataluha falam yazal 'alayhi as-salam falam yazal al-islamu qamisan hatta bu'itha حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران ومكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة ومكر الله بهم بأن ألقي شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوا ورفع عيسى إلى السماء والله خير الماكرين أعلمهم به أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت ومطهرك مبعدك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك صدقوا نبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وقال تعالى في سورة النساء وبكفرهم بعيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما حيث رموها بالزنا وقولهم مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله في زعمهم أي بمجموع ذلك عذبناهم قال تعالى تكذيبا لهم في قتله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المقتول والمسلوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنوا إياه وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك منه من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به وقال آخرون بل هو هو ما لهم به بقتله من علم إلا اتباع الظن أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه وما قتلوه يقينا حال مؤكدة لنفي القتل بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد masih dalam cerita Nabi Allah Isa alaihi salam ada dua versi masalah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Ada dua pendapat dalam pengangkatan Nabi Isa, ada dua cerita, kisah. Yang pertama, Banu Israel, mereka terus menentang dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghasut Nabi Isa. Mereka melaporkan kepada raja yang saat itu adalah penyembah bintang bahwa Nabi Isa ini adalah tukang sihir yang hebat. Mukjizat yang beliau bawa di laporkan sebagai tukang sihir. Karena sebenarnya orang Yahudi ini benci sama Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa ini adalah merusak ajaran Yahud. Karena mereka mengatakan bahwa mereka pengikut Musa. Padahal enggak juga sih. Akhirnya mulai mukjizat bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit lepra, yang sakit belang, Nabi Isa membuat burung dari tanah dan akhirnya terbang hidup. Mereka bukan hanya mendustakan Nabi Isa dan menentang Nabi Isa, tapi udah menfitnah Nabi Isa. Akhirnya si raja marah, maka memerintahkan panglima dan hakim untuk menangkap Nabi Isa saat itu. Kalau dalam cerita Bible-nya namanya Pilatus. Kemudian dikepung rumah Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa saat itu berkumpul sama beberapa muridnya. Ini orang Yahudi habis-habisan kalau mengecam Nabi Isa, dibilang anak perempuan yang berzina, kemudian dia tukang sihir, macam-macam dah. Keputusan si raja, kalau begitu kita habisi. Bukan hanya dibunuh, tapi juga disalib untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya dan juga supaya jera pengikut-pengikutnya. Maka Nabi Isa alaihi salam waktu itu bersama murid-muridnya 12 ahawariyin, ada menyatakan 13, ada menyatakan 17. Sudah dikepung dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berkata kepada muridnya, "Kita dikepung dan kamu sebentar lagi wajah kamu akan berubah menjadi wajah seperti aku." Murid-murid yang bersama Nabi Isa ini wajahnya seperti Nabi Isa semuanya. Ketika mereka tadi itu menangkap, bingung ini mana yang Isa ini? Serupa semuanya. Maka si pasukan tadi itu dan didukung oleh orang Yahudi menyatakan harus ada Isa, kalau enggak ya kita bunuh semuanya sudah. Kemudian Nabi Isa menawarkan kepada mereka, ayo siapa yang mau berkorban hari ini dan nanti akan bersama aku ada di surga Allah. Maka di antara mereka ada yang paling muda namanya Sarjis. Di antara murid Nabi Isa itu ada yang paling muda namanya Sarjis. Dia menyatakan, aku ya Isa. Katanya jangan, kamu masih muda, yang lainnya aja. Enggak ada, aku. Sampai akhirnya Nabi Isa, kamu. Keluar. Ayo, mana Isa? Kalau enggak tak bunuh semuanya. Aku, kata dia. Akhirnya si Sarjis inilah yang dianggap Nabi Isa. Mereka membunuh sampai akhirnya mereka mensalib, mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, Allah selamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari atap rumah tadi itu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, versi yang lain menceritakan bahwa Nabi Isa itu mempunyai murid-murid khusus. Nabi Isa mendengar bahwa mereka orang-orang Yahudi dan juga raja penyembah berhala, penyembah apa namanya, bintang saat itu ingin membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa memanggil murid-muridnya 12 murid atau hawariyin, atau ada yang menyatakan 13 atau 17 tadi itu dikumpulkan jadi satu oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menatar muridnya, ya. Menatar muridnya, membekali kepada muridnya, ngajari satu adab yang luar biasa. Siapa yang menolak yang aku lakukan saat ini, aku tidak anggap jadi muridku. Nabi Isa membuatkan makanan yang bagus, yang nikmat, yang lezat saat itu. Aneh Nabi Isa. Muridnya semuanya dicuci tangannya. Kemudian dikasih makan mereka semuanya. Mereka keberatan, jangan ada yang menolak yang aku berbuat. Kemudian sampai akhirnya setelah makan dicuci kentangannya, kemudian diserbeti sama pakaiannya Nabi Isa. Tangan-tangan mereka. Setelah mereka semuanya diam malu begitu, nyatakan, dengarkan baik-baik, kata Nabi Isa alaihi salam. Kamu melihat bagaimana yang aku lakukan saat ini? Khidmat kepada kamu, melayani kamu, benar. Contohlah yang aku lakukan ini. Aku adalah guru kamu, aku khairukum, aku Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi aku siap khidmat kepada kamu. Karena itu jangan sampai di antara kamu ada yang merasa hebat dan tidak mau khidmat kepada saudaranya. Aku Nabi Isa, aku gurunya kamu, khidmat kepada kamu, padahal kamu adalah muridku. Contohlah ini. Kemudian Nabi Isa menyatakan, dengarkan baik-baik, aku minta tolong sekarang. Sekarang ini akan direncanakan pembunuhan terhadap aku. Malam ini saya minta semuanya mohon kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk supaya Allah berikan aku panjang umur dan selamat. Mereka menyatakan siap. Mereka siap, mereka jangan tidur biasanya. Subhanallah, malam itu tidur mereka, ketiduran. Sampai yang bangunkan Nabi Isa, loh, subhanallah, saya minta kamu ini malam ini serius doakan kamu. Nabi Isa kata dia, kata mereka, kami ini jarang tidur kalau malam. Enggak tahu kok kami ini tidur semuanya malam ini. Ini tidak pernah kami lakukan, terjadi pada diri kami, kata mereka. Kemudian Nabi Isa menyesali itu sebetulnya. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku lihat di antara kamu ini, aku melihat di antara kamu ini ada yang akan menjadi kafir sebelum berkokok matahari, sebelum berkokok ayam jago 3 kali, dan dia akan menjual aku hanya dengan beberapa dirham. Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah menyatakan salah satu muridnya akan jadi munafik dan berubah menjadi kafir. Akhirnya begitulah benar, orang-orang kerajaan dan dibantu oleh orang-orang Yahudi mengepung dan ketemu beberapa murid Nabi Isa. Di antara murid Nabi Isa yang paling tua itu Syam'un. Dipegang. Wajah mereka, Allah subhanahu, mereka ditanya, kamu muridnya Nabi Isa? Kalau muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa? Kata dia, enggak, aku enggak kenal. Dibiarkan. Ada lagi, dibiarkan sampai ketemu yang bernama Yudas Zakaria Buto. Yudas ini ketika ditangkap, dia menyatakan, iya ke muridnya, mau apa kamu? Mana Yesus? Kalau aku tunjukkan, kasih berapa? 30 dirham. Mana duitnya? Beneran apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, akan terjadi kekufuran pada salah satu muridku yang ada ini, dan dia akan menjual aku. Kemudian dibayar, ayo tunjukkan, ikut sama aku. Ada di tempat persembunyiannya Nabi Isa. Masuk ke situ. Nanti yang keluar itu tangkap kalau Isa. Siap, kata dia. Dilihat, tidak ada Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Yudas ini keluar dari tempat persembunyian itu, Allah rupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya mereka menangkap, kamu Isa? Loh, bukan, aku Yudas. Enggak gini rupanya. Sampai akhirnya disalib dan menjadi satu siksaan yang ada di sana itu disalib. Nah, kemudian dikasih duri kepalanya. Itu siksaan daripada zaman itu. Mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Kemudian disalib. Cuma yang dilihat ada keanehan, wajahnya Nabi Isa. Cuma dari tegapnya badannya, kurus badannya, enggak seperti Nabi Isa. Wajah-wajah Nabi Isa, tapi jasad-jasad orang lain. Duh, ini wajahnya Isa, tapi jasad enggak. Karena memang Allah serupakan. Bukan itu Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa. Dan yang aneh, mereka bingung. Kalau ini Isa, lemana teman kita yang tadi menunjukkan? Enggak keluar-keluar. Masuk ke dalam enggak ada. Mana teman kita? Dia enggak yakin karena bentuk tubuhnya bukan bentuk tubuh Nabi Isa. Tapi wajahnya wajah seperti Nabi Isa. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma qataluhu yaqina. Mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Ada keraguan ada di situ. Terjadilah di saat itu ada tiga kelompok daripada orang-orang yang dahulu percaya dengan Nabi Isa. Kelompok pertama, mereka menyatakan bahwa Isa itu Yesus Tuhan yang bersama kita. Kemudian Tuhan yang bersama kita itu naik ke langit. Mereka disebut kelompok pengikut Ya'qubiyah. Yang kedua, Isa itu atau Yesus anak Tuhan yang bersama kita. Kemudian Bapak Tuhan mengangkat dia kembali ke surga. Ini kelompok adalah Nasturiyah. Yang ketiga, Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Dan ini muslimun. Saat itu, kelompok yang mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan bersatu untuk menghabisi al-muslimun. Dan akhirnya semakin kurang yang al-muslimun ini, sampai diutuslah Nabi Muhammad yang mendatangkan kebenaran tentang masalah Isa alaihi salam. Diterangkan bahwa ketika Nabi Isa diserupakan tadi itu, dan orang yang serupa tadi itu adalah disalib, yang serupa dengan Nabi Isa tadi itu, ibu Nabi Isa ini khawatir anaknya ini adalah kurban. Dia luar biasa menangis. Demikian juga murid-muridnya. Maka Allah izinkan untuk Nabi Isa turun demi menenangkan ibunya dan juga bertemu dengan murid-muridnya, serta menjadikan murid-muridnya tadi itu untuk menjadi da'i, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa menyatakan, kalau kamu masuk satu kaum, sebentar lagi kamu langsung Allah akan jadikan bisa memahami bahasa kaum tadi itu. 12 murid Nabi Isa menyebarkan ajaran Nabi Isa tadi itu dengan bahasa kaum yang ia datangi tanpa belajar. Tanpa belajar. Subhanallah. Hal ini dikutip dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir Bani Israel, mereka mau berbuat tipu daya. Mereka mau berbuat tipu daya untuk pembunuhan Nabi Isa. Wa makarallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan satu sosok yang mirip dengan Nabi Isa yang mereka bunuh. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang membuat strategi, membuat kejadian-kejadian itu sehingga manusia terperdaya. Idh qala Allah ya Isa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa, inna inni mutawaffik, aku wahai Isa menjadikan kamu tidak sadar. Gobiduk, aku cabut kamu, artinya kamu tidak sadar, ditidurkan oleh Allah Nabi Isa. Warafi'uka ilayya, dan aku mengangkat kamu wahai Isa dari dunia tanpa melalui kematian, diangkat oleh Allah ke langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku menjauhkan kamu daripada rencana jahat orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu wahai Isa, yaitu mereka yang percaya dengan kenabian Nabi Isa, orang-orang Islam sekarang ini maupun sebelum datang Nabi Muhammad yang mempercayai tentang kenabian Nabi Isa, fawqal ladina kafaru, melebihi daripada orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, Bani Israel sendiri yang tidak percaya dengan Nabi Isa. Ila yaumil qiyamah, itu sampai nanti di hari kiamat mereka lebih unggul, lebih jaya daripada orang-orang Yahudi. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kemudian kamu semuanya akan kembali kepada aku Allah, aku yang Allah menghukum di antara kamu apa yang kamu perdebatkan. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azimah. Kekufuran mereka terhadap Nabi Isa dan juga tuduhan, ucapan mereka yang tidak senonoh kepada Siti Maryam, kebohongan yang luar biasa. Mereka tuduh bahwa Siti Maryam itu berzina sehingga lahirlah Nabi Isa. Ini orang Yahudi yang menuduh itu. Wa qawlihim inna qatalna Masih ibn Isa ibn Maryam, dan mereka bangga dengan menyatakan kami sudah bunuh Isa bin Maryam. Dah enggak ada lagi yang akan mengganggu Yahudi. Dianggap pengganggu Nabi Isa ini. Hah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Maka Allah menjawab, tidak mereka membunuh dan tidak mereka mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menyerupakan seseorang sesuai dengan wajah Nabi Isa yang mereka tertipu dengan itu. Mereka sangka Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan mereka orang-orang tadi itu akhirnya berbeda pendapat. Di dalam orang yang dibunuh ini berbeda pendapat. La fi syakkin minhu, mereka ragu. Ini wajahnya wajah Isa yang kita bunuh. Cuma badannya kok bukan badan Isa ini. Nah, malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Mereka sebetulnya tidak yakin dengan pembunuhan Nabi Isa. Cuma mereka tadi itu meraba-raba, menyangka-nyangka, mereka-reka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan keadaan yakin. Barrafa'ahullah. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakima, karena Allah itu maha, maha luar biasa dalam kerajaannya, dan maha hakim, maha hikmah di dalam makhluknya atau ciptaannya. Subhanallah. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah, ini cerita sebenarnya kalau kita mau membedah daripada kitab-kitabnya mereka, tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa alaihi salam yang disebut Yesus benar-benar diangkat oleh Allah. Jadi bukan mati kemudian dibangkitkan dari kematian. Kalau mereka menyatakan tidak. Yang dibunuh itu adalah Yesus. Kemudian Yesus itu bangun lagi daripada kematiannya. Hidup lagi daripada kematiannya. Karena itu mereka menyatakan Yesus telah mengalahkan kematian. Kita buktikan bahwa Nabi Isa itu adalah tidak mati. Kita tidak membenarkan bahwa yang disalib itu Nabi Isa ya, karena Allah sudah menyatakan wama salabuhu, wama qataluhu, wama salabuhu. Tapi kita lihat bagaimana mereka berpendapat itu tidak sesuai dengan ajaran Bible. Dalam diterangkan di dalam Lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Hah? Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya, muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran. Bukan hantu aku ini. Hah? Kepingin bukti yang lainnya, adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan enggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya, beneran. Kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin. Karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya, bentuknya seperti malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini, mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya, bentuknya kasar. Ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Mereka itu hanya bukan wama qatulu yakina, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa, tapi mereka tadi itu hanya mereka-reka. Kita enggak, kalau kita Al-Qur'an sudah jelas menyatakan bukan Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib bukan Nabi Isa, tapi mereka tadi itu membunuh orang lain. Ada menyatakan itu yang dibunuh adalah murid yang pengkhianat yang bernama Yudas Zakaria Buto. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah Yarjis, murid soleh yang siap dia tadi itu berkorban asal Nabi Isa selamat. Tapi yang jelas bukan Nabi Isa, itu sudah jelas dalam Al-Qur'an menyatakan wa ma qataluhu wa ma salubuhu. Mereka menyatakan itu adalah Isa atau Yesus, paham ya? Ternyata dalam kitabnya sendiri membantah, saudara. Mereka dalam kitabnya sendiri membantah. Subhanallah, alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Syekh, Nabi Muhammad itu bukan orang yang mempelajari sejarah. Tapi bagaimana Nabi Muhammad bisa membawakan sejarah dan yang otentik, yang asli, yang sudah dikacaukan, yang sudah dirancuhkan oleh mereka semuanya. Dari cerita ini bisa diambil beberapa faedah, beberapa poin. Pertama, jangan ada sedikit pun yang meragukan dengan cerita yang di dalam Al-Qur'an. Apapun yang ditulis oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, saksikan dan yakini bahwa itu adalah kebohongan. Kebenaran itu adalah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Qur'an, enggak ada keraguan dalamnya. Pasti benar dari Allah. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Subhanallah. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Yakub. Nabi Muhammad ini tidak bisa baca kitab-kitab dahulu, tidak pernah belajar kepada siapapun, tapi menceritakan itu semuanya dari wahyu Allah. Sampai ada surat Yusuf, komplit Nabi Yusuf diceritakan ada di situ. Nabi Musa diceritakan. Anda mengikuti 4 tahun atau 5 tahun ini Ramadan, cerita para anbiya. Jangan ada yang meragukan itu. Menurut sejarah, anak tidak menurut sejarah. Kenapa? Sejarah itu rekayasa. Tapi ini menurut kalam Allah. Pasti benar. Kedua, Nabi Isa manusia pilihan Allah. Wajib kita mengagungkan. Tapi tidak boleh kita menyamakan Nabi Isa sama dengan Tuhan atau sebagai anak Tuhan atau separuh Tuhan. Enggak ada. Hamba Allah yang dipilih, yang suci, yang dijadikan panutan, yang diangkat sebagai rasulnya, wajib kita imani. Yang tidak mengimani itu kafir hukumnya. Dan itu ajaran Nabi Isa. Hadirin sekalian rahmatullahi Allah. Memang orang kalau cinta itu kadang-kadang bisa buta dan tuli. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Nih, gambaran orang cinta ya. Cinta sama anak masih enggak atus. Walaupun anaknya main stretching diambungi. Seakan-akan basin itu enggak ada, jijik itu enggak ada. Yu'mi wa yusim. cinta dengan orang yang diidolakan, wah luar biasa. Semuanya dianggap benar sudah. Cinta kepada para anbiya bagus. Wajib. Tapi tidak boleh mengangkat sebagai Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Puji Nabi Isa, kita setuju. Hormati Nabi Isa, kita setuju. Tapi kalau menjadikan Nabi Isa Tuhan, stop. Enggak bisa. Nabi Isa sebagai anak Tuhan, stop. Enggak bisa. Saya mau tanya. Kalau bapaknya kamu misalnya dibilang punya anak, misalnya, padahal enggak kawin, apa itu berarti? Hah? Ini anaknya bapak kamu. Padahal enggak kawin, apa berarti? Wah, ini melecehkan ini. Ini bukan menghormati ini. Begitu juga kepada Tuhan, punya anak, Tuhan masa kawin seperti makhluk? Dinisbatkan sebagai anak Tuhan, ini melecehkan Tuhan. Anda bisa menuntut, saya tuntut ini pelecehan, ada hukumnya Pak. Ada hukumnya itu, melecehkan, menyatakan punya anak padahal enggak kawin. Yang ngomong gitu bisa dituntut. Hukum agama kena hadul ghadzaf. Kalau itu hukum pemerintah masih ada tuntutannya. Tapi kalau sama Tuhan dibebaskan. Biar kebebasan. Tuhan punya anak. Mari kan udah cicit kok. Kalau dibebaskan kenapa? Kalau begitu kan? Karena itu kita umat Islam menyatakan tidak boleh. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas harus umat Islam. Enggak boleh kita anggap biar bebas. Enggak bisa. Lam yalid wa lam yulad harus menjadi satu keputusan. Ini ya kita enggak boleh ridho dengan itu. Baik. Kemudian cinta yang tidak terkontrol ini bahaya juga. Karena itu hati-hati. Kalau kita melihat sejarah, dengarkan baik-baik. Memang Nabi Isa ini betul-betul didolimi sama orang-orang Yahudi. Mungkin orang-orang itu karena melihat bagaimana Nabi Isa didolimi, diganyang, kemudian sampai mau dibunuh. Akhirnya juga mereka melaksanakan pembunuhan itu walaupun bukan kepada Nabi Isa. Mereka tadi itu sakit hati. Sampai akhirnya membela Nabi Isa, sampai mendewa-dewakan Nabi Isa, mengangkat sebagai anak Tuhan. Lah, sebagian orang juga begitu, mempelajari sejarah kalau belum waktunya begitu. Mempelajari sejarah. Salafnya kita, dengarkan baik-baik. Kenapa salafnya kita ini kok tidak memperinci tentang kematian Sayyidina Husain? Padahal sejarah ada. Di kitab-kitab itu ada, Pak. Bukan enggak ada. Kok enggak diutarakan kematian Sayyidina Husain tadi itu? Dengarkan baik-baik supaya ngerti. Karena untuk orang awam enggak perlu dulu. Perlu diajari wudu orang awam ini. Perlu diajari sholat. Perlu diajari puasa yang benar. Perlu diajari zakat. Belum bisa membatalkan wudu ngomong sejarah. Ketika orang tadi itu keliru baca sejarah bagaimana si Sayyidina Husain didolimi, bukan akhirnya menjadi ilmiah, emosi yang ada. Ketika emosi yang ada, udah semuanya dianggap musuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Abu Bakar dianggap musuh Sayyidina Husain. Sayyidina Umar dianggap musuh, Sayyidina Uthman dianggap musuh, para sahabat dianggap musuh. Loh, ini loh, kalau orang enggak ngompliti ilmunya dulu. Karena itu, jangan melompat. Belajar wudhu dimi. Belajar sholat dulu. Belajar halal haram dulu. Baru nanti kita ajari itu. Bukan enggak tahu sejarah. Taal. Kita paham sejarah itu. Kita baca kitab itu. Cuma ente belum waktunya. Ditanyai tentang sifat Allah 20 masih bingung. Ditanyai tentang Nabi-Nabi 25 bingung. Sifat jaiz Allah bingung. Kemudian mengungkapkan rasa cinta tapi dengan emosi. Jadinya begini, itulah yang terjadi pada orang-orang Nasoro. Cinta dengan emosi, akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Lah, ini yang tidak benar. Karena itu hati-hati. Jangan menjadi orang pecinta yang seperti orang Nasoro. Jangan juga menjadi pembenci seperti orang Yahudi, habis-habisan. Sampai nabinya dibohongi, nabinya dibunuh. Jadilah orang yang muslim, yang ada aturan, ada tata krama kepada para anbiya, tapi tidak sampai menisbatkan kepada ketuhanan. Allahu Akbar. Panjang sekali sebetulnya yang bisa akan kita terangkan daripada kejadian ini. Cuma yang jelas, kita semuanya alhamdulillah jadi orang yang mukmin. Jaga iman itu semuanya. Dan acara ini selain acara Khatmul Quran, juga acara haul daripada Ashabu Badr. Karena pada malam 17 ini, saudara, dahulu terjadi peperangan Badar. Pada tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Dan tepat sekarang kalau kita nyatakan ini adalah haul Ashabu Badar. Mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Mereka adalah yang mengangkat pertama kejayaan Islam. Sampai Rasulullah habis-habisan dah waktu itu. Saat itu seriusnya Nabi berdoa. Sampai serbannya jatuh. Jadi luar biasa Nabi berdoa. Sampai Sayyidina Abu Bakar ngeredam, ya Rasul cukup, cukup, ya Rasul cukup. Allah menerima doa Anda ya Rasul. Sampai Nabi menyatakan, Allahumma in tuhlik hadhil isaba lan tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalau pasukan kami ini kalah sekarang, maka engkau tidak dikenal lagi nanti ada di bumi ini ya Allah. Tidak diibadai lagi, karena Nabi sudah siap di, sampai mati pun Nabi siap saat itu. Rasulullah sendiri yang memimpin, saudara, saat itu. Tapi akhirnya dengan bantuan Allah Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin menang. Dan itu kejayaan Islam pertama. Karena itu patut sekali Ashabu Badr untuk kita kenang. Dan sekarang malam 17 Ramadan ini, malam 17 Ramadan ini juga ulama menyatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Nuzulul Quran. Karena itu pantas sekali untuk diagungkan, karena tidak ada yang lebih hebat daripada Al-Quranul Karim, saudara. Tidak ada yang lebih istimewa. Dengan turunnya Al-Quranul Karim, maka kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Malam 17 ini, tepat jam 12 malam, adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau yang dikenal 17 Agustus itu tanggal umum. Tapi kalau pakai hijriah, malam 17 Ramadan ini adalah malam proklamasi kemerdekaan. Kurang satu jam lagi. Karena itu patut kita doakan orang-orang yang mati membela bangsa dan negara Indonesia ini dari penjajahan kufar Belanda, daripada penjajahan kufar Jepang. Mereka patut kita doakan untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini juga ada beberapa orang soleh yang meninggal dunia yang patut itu kita kenang. Di antaranya yaitu Al-Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Beliau adalah orang yang sangat berjasa, khususnya bagi Al-Alawiyin, apalagi di kota Pasuruan. Beliau yang menghidupkan kembali ma'athir, peninggalan-peninggalan orang tua kita. Setelah orang-orang tua Al-Walid meninggal dunia, maka beliau adalah yang menjadi orang yang pertama yang ngurusi di tempat Al-Habib Ja'far bin Syekhun As-Segaf. Bahkan menjadi orang tua daripada seluruh keluarga Al-Habib Ja'far. Beliau ini tidak mau tampil memang. Cuma manfaatnya selalu dibutuhkan. Sampai ada menyatakan beliau ini ibarat gentong. Gentong air. Gentong itu masa ditaruh di tengah rumah. Gentong itu ditaruh ada di pojok belakang rumah. Cuma siapapun yang haus larinya ke gentong. Beliau gak mau tampil memang. Beliau selalu tidak mau tampil. Pakaiannya sederhana, hidupnya sederhana. Tapi semua yang ada hajat datang kepada beliau. Patut beliau untuk kita kenang. Juga Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki meninggal juga pada di bulan suci Ramadan ini. Beliau adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Turunan orang yang soleh, bin soleh, bin soleh, bin soleh. Turunan orang yang alim, bin alim, bin alim, bin alim. Turunan orang yang wali, bin wali, bin wali, bin wali, sampai Rasulullah. Dakwah beliau dengan lisan. Dakwah beliau dengan aglam, dengan penanya. Ratusan kitab karangan beliau. Dakwah beliau dengan harta. Muridnya itu dibiayai. Dan tidak sedikit bahkan setelah mereka pulang pun kawin pun tetap dibiayai. Soro pak gitu itu. Kalau dakwah bil lisan banyak tapi nyeri amplop. Tapi beliau ngasih. Kemana-mana bagi duit itu Habib. Sehingga Masya Allah ilmunya sangat manfaat. Juga Al-Habib Muhammad bin Hud Az-Zegaf, ayah daripada mertua Habib Hasan. Kehidupannya sederhana, tapi beliau tidak menyia-nyiakan orang yang soleh. Khidmat mulai bersama ayahnya di Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Az-Zegaf. Beliau catat bagaimana kalam-kalamnya Habib Abu Bakar. Terus sampai di akhir Habib Soleh Tanggul catat. Akhirnya tentunya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, man jalasal akhyar hudiya bil ma'arifi wal asrar. Wa man jalasal asyrar istahaggal ar wan nar. Siapa orang duduknya orang-orang baik-baik, pasti dia mendapatkan bagian daripada ma'rifah dan sir dari Allah. Siapa orang duduknya dengan orang jelek, ya pantas untuk dicela dan di akhirat masuk neraka. Karena itu malam hari ini insyaallah malam yang penuh berkah. Kita hadir di Khatmul Quran, duduk bersama, mendengarkan cerita-cerita para anbiya dan mursalin. Kita juga mengenang orang-orang soleh, Ahl Badr, syuhada kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang juga ada di sini Habib Ahmad bin Ali, Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Habib Muhammad bin Huda Segaf, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ini dicatat menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Mulia dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma. Amin.